for launch in 3, 2, 1. Yeah, Echo Show and the best local MCs from G-Town dengan skill berbeda membuatmu terlena. Check this out, yeah. Sebarkan virus sampai ujung Sulawesi demi tercapainya sebuah misi. Hip hop bukan cuma tolak-tolak kalau ada cantikus. Bukan musik musiman nabi tahu so angus. Ini hip hop jalan dengan mulus. Yang betraya siap-siap moni moni fokus. Dengar jauh ni lagu belum bafoni. Ikut setiap baik-baik lirik yang tak tulis. Kita yakin satu-satu pasti ngoni lari mana ngis-ngis. Sama deng yakin. Kita seingat jangan remehkan toran pe hip hop. Bukan agama tapi ini tompe jalan hidup. Kalau berani bakore, epic cool siap bagate. Kita paling suka backing ngoni lari foto foto. Ngoni jangan cuma tahu bahina. Pas orang style kampion padahal cuma tahu bahinjang. Banyak tato supaya dorang bilang jagoan. Ngoni tahu banci di belakang dia bako pro akar. Yeah, lihat kita pe tamang. Kalau barani dorang pe skill ngana tes akar. Di sini torang sama-sama saling mengisi. MIC, kita kasih pabodi MC. Ayo Eko pinjamkan mikrofonmu sebentar. Biarkan Boni MC lakukan manuver frontal. Arena hip hop lokal nerasi jago pijau bubar. Setuju jago banyak mulu Boni yang tak lelah. Pecah, ini bukan propaganda nge-blacklist. Tanpa garis finish supaya tipe tak dapat ketat. Terus maju melaju bagai sebuah peluru. Membunuh tepat sasaran ku tuju melesat tak ragu. Buang semua emosi. That's why juang torang make hip hop jadi pemenang. Pegang pegang baik-baik tu mikrofon di tangan. Jangan dilepas biar hip hop lenyap mau kandas. Awas awas yang nyaris pun memang torang karabas. Tak mati hip hop tak mati. Tak lari hip hop tak lari. Sembunyi tak bersembunyi. Walaupun kalian semuanya membenci. Pengecut bukan pengecut. Penakut kami tak takut. Mencabut takkan tercabut. Walaupun kalian kuras kami tak bangkrut. Hey Echo Show di sini berdiri menanti dengan MIC di tangan kiri. Kalau nyak suka berarti ngoni mangiri. Cepat pigi atau kita mau kabiri. So ini DP nama Hip Hop Underground. Korang semua made in G-Town. Popo cita bal atau ilmu kabal. Gak takut orang le bisa main brutal. Your style.